wahai anakku yang nestapa, wahai anakku yang malang, wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Anakku yang malang, wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Gemuruh air jadi lautan, gemuruh dunia yang tenggelam. Nestapa, wahai anakku yang malang, wahai kaumku yang nestapa, wahai anakku yang malang. Hey.